Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil khatim Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, para ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki untuk melakukan berbagai kebajikan. Antara lain adalah kita melangkahkan ke musala atau masjid ini untuk menambah ilmu, memantapkan iman, meningkatkan takwa, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalulah ikhlas di dalam segala langkah kita agar kita tidak sia-sia. Para ibu sekalian, sesungguhnya kalau kita ditanya apa sih yang diinginkan oleh kita di dunia ini dan di akhirat kelak, jawabannya sepertinya sama, bahwa kita ingin selamat. Kita ingin selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Bahkan kita ingin bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Kita ingin terhindar dari murka Allah di dunia dan di hari akhir. Kita ingin terjauh dari berbagai bala dan bencana di dunia maupun di hari akhir. Para yang sekalian, para ibu, kalau kita bisa mencapai itu, baru kita disebut berhasil. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh anaknya, "Wahai ayahku, kapan sih kita istirahat? Istirahat kita ini kapan?" Lalu kata beliau, "Nanti kalau kaki kita sudah menginjakkan al-jannah, baru istirahat. Kalau kaki kita sudah menginjakkan surga Allah Subhanahu wa taala, istirahatlah kita. Kalau kita belum, apalagi di dunia ini, para ibu sekalian, harus sadar selalu bahwa seluruh hidup kita adalah dalam keadaan capek, keluh kesah, dan seterusnya. Tetapi semua itu akan menjadi ibadah pengabdian kita kepada Allah kalau kita tulus menerimanya dan kita tujukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sekalian, catat dua ayat nanti kita pelajari bersama. Pertama adalah terdapat dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. Ada surat ketiga ayat 185. Dan satu lagi surat Al-Fath surat 48 ayat 5. Surat 48 ayat 5. Ya, kita masuk pada surat Ali Imran dulu ayat 185. Surat 3 ya. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, yang bernafas, dha'iqah, akan mencicipi. Kalau bahasa Arab letter lock-nya itu dha'iqah yadhuqu dha'iqan dha'iqun, artinya mencicipi. Seperti para ibu kalau masak di dapur itu, ini sudah asinnya sudah pas belum gitu kan, sedap belum, nah itu kan dicicipi. Nah bahasa Arabnya itu zaqa yazuqu zaqan. Allah menggunakan bahasa itu untuk berkenaan dengan masalah mati, seolah-olah mati itu dicicipi. Ini sastra dalam Al-Quran. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia paling merasakan, mengalami ya kan. Tetapi kalau kita paham makna bahasa Arabnya, ini adalah mengandung unsur sastra. Jadi lengkapnya, setiap manusia yang bernyawa atau siapa yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyam. Lalu kata Allah, dan sesungguhnya tuwaffawun. Tuwaffawun itu adalah ditunaikan. Kalian akan ditunaikan. Ujurakum, ujur jamak dari ajrun. Ajrun itu pahala. Ujur berarti pahala-pahala. Yaumal qiyam, pada hari kiamat. Para ibu, jangan berharap balasan sekarang. Kalau balasan Allah berikan kita pada kita sekarang itu baru kalau bahasa kita tanda jadi, belum seberapa. Dalam hadis Rasulullah SAW, tilka ajilu busra al-mu'min, itu adalah baru berita gembira yang Allah segerakan. Kita dijauhkan dari bala kalau kita beribadah kepada Allah, kita diberi nikmat yang lain tambahan, itu adalah pahala. Tetapi itu belum seberapa. Tetapi yang sesungguhnya adalah besok pada hari kiamat. Bayangkan setiap amalan kita satu, Allah lipat gandakan menjadi 10 sampai dengan 700. Kullu amali ibni Adam lahu alhasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap kita beramal soleh, para ibu, itu adalah dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali. Sampai dengan 700 kali lipat. Ada di antara kita yang dapat 700, ada di antara kita yang dapat 500, dan di antara kita yang dapat 300, sampai dengan 10. Sejauh mana tulus dan ikhlas kita beramal, sejauh itu pula melambung pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu bukan sekarang, besok. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hari kiamat. Nanti kalau sudah terjadi. Lalu kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman, maka barang siapa zuhziha, dihindarkan, diselamatkan dari neraka, wa udkhila, dan dimasukkan al jannata, ke dalam al jannah, faqad, maka sungguh faza, beruntung. Nah, kalau sekarang ini definisi beruntung ini, kalau kita sudah masuk surga baru beruntung. Kalau orang baru di dunia mungkin hartanya banyak, melimpah ruah di mana-mana, uangnya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, belum tentu faza, belum tentu dia adalah sukses. Nah, oleh karena itu ini kriteria. Lalu kata Allah, memberikan iming-iming untuk supaya kita tambah rindu pada hari akhir, pada hari kiamat. Lalu diberikan hakikat dunia itu kayak apa? Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Subhanallah. Kalau orang tahu ini, mestinya yakin bahwa kesuksesan itu adanya ketika dia masuk ke dalam surga. Nah, ini harus tertanam dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, para jemaah sekalian, ini yang harus menancap dalam diri kita, bahwa keberhasilan itu, target kita itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho pada kita, dan jika Allah ridho, Allah berikan pada kita surga. Nah, oleh karena itu kita harus cari kiatnya. Saya ingin mengambil setengah dari ayat ini, Pak, dalam para ibu sekalian. Kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Saya ambil setengahnya saja. Yaitu barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka. Bagaimana sih langkah kita agar selamat dari neraka? Ini akan kita bahas pada hari ini, kesempatan ini. Tapi kita teruskan dulu. Lihat dalam surat Al-Fatihah ayat 5 dan 48 ayat 5. Allah berfirman, surat 48 ayat 5. Ya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah agar memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu. Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka. Kata Allah, yang demikian itu di sisi Allah adalah merupakan fauzan, merupakan kesuksesan, aziman yang agung. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih maksud dengan kesuksesan itu, kata Allah, kesuksesan itu jika kita masuk surga. Kesuksesan itu jika kita, kesalahan kita dihapus Allah Subhanahu wa taala, baru sukses. Jadi para bapak sekalian, ini definisi daripada selamat, daripada sukses yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, kita harus bidik ini. Bagaimana caranya agar kita sukses? dan bagaimana agar kita masuk dalam surga Allah, bagaimana kita diampuni dan dihapuskan berbagai kesalahan kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentu kita perlu ya untuk mengkaji beberapa yang harus konkret, bukan saja dalam kajian. Terkadang ada yang mengeluhkan dan mengadukan para ibu bahwa ngaji itu seolah cukup pada tataran pemaparan ngaji saja, tidak direnungkan, tidak dicamkan, bahkan tidak berupa sikap. Padahal Islam itu sikap, Islam itu pedoman hidup, Islam itu rambu. Kalau dia adalah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti bahwa seluruh tingkah laku kita ini harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Harus sesuai dengan apa yang kita kaji. Jangan ngaji kemana, praktek kemana. Pikiran kita harus sesuai dengan apa yang kita kaji. Pernyataan kita harus sesuai dengan yang kita kaji. Pengamalan kita juga harus sesuai dengan apa yang kita kaji. Jangan teori-teori, prakteknya gimana. Nah, ini yang harus selalu kita evaluasi. Kenapa sih? Gitu. Jangan sampai seperti Allah tegur pada kita. Kata Allah SWT, afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mendalami, merenungkan, menghayati Al-Qur'an, ataukah karena mereka tertutup hatinya? Aduh, kalau orang sudah tertutup hatinya, tidak dapat menerima hidayah, susah menjadi orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah akan mudahkan dia memahami din. Kalau orang susah banget diajak paham din itu, diajak ngaji susah, diajak ngerti susah, diajak diskusi susah, diajak mengamalkan susah, khawatir jangan-jangan orang ini Allah tidak kehendaki baik pada orang ini. Alhamdulillah. Jadi para ibu sekalian, jadilah kita sebagai orang yang Allah kehendaki baik. Caranya bagaimana? Bentuk diri kita agar kita menjadi orang yang faqih, menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang terbentuk oleh ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi, Islam itu warna. Islam itu citra. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi harus tercelup. Jadi kalau misalnya, misal orang itu pada zaman jahiliyah itu adalah katakan saja hitam, pada masa anak bayi baru lahir itu adalah putih, Islam itu mewarnai. Kalau sudah hitam, dia dicelup supaya jadi putih lagi. Kalau dia dalam keadaan putih, dia harus selalu dalam keadaan putih, jangan bernoda. Itu adalah namanya sibghah. Kalau orang sudah banyak dosa, katakan saja hitam, betul tidak? Banyak nodanya. Dibersihkan dengan taubat, dibersihkan dengan segala macam, sehingga dia bersih kembali. Kalau anak bayi lahir kan kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, dia suci. Jangan dikotori, jangan disekulerkan, jangan diajari syirik, jangan ditularkan tabiat-tabiat yang buruk. Biarkan dia dalam keadaan hanif, dalam keadaan bersih begitu. Nah, oleh karena itu kita barangkali ya mengaku bahwa kita ini sudah mulai banyak noda-noda hitamnya, mari kita bersihkan seperti Allah firmankan, wa yukaffir 'anhum sayyi'atihim. Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan ini target kita. Jadi, para jemaah sekalian, para ibu sekalian, target kita ngaji itu adalah bagaimana ilmu kita bertambah. Kedekatan kita dengan Allah semakin dekat. Takwa kita semakin tinggi. Kesalahan kita semakin terhapus. Dosa kita diampuni. Kemudian amal soleh kita semakin bertambah. Akhirnya adalah surga yang akan kita tinggali, mudah-mudahan. Nah, para ibu sekalian, hanya saja coba kita lakukan apa sih kiatnya. Tema daripada kajian saya adalah asbab an-najat. Di antara hal-hal yang menyebabkan kita selamat. Ini judulnya. Di antara hal-hal yang menyebabkan kita selamat, saya hanya ingin membahas, kalau terjangkau, ini juga mudah-mudahan, 5 poin saja. 5 poin saja. Agar kita selamat, para bapak, para ibu sekalian, adalah bahwa kita harus berislam dan beriman. Begitu. Pertama adalah beriman, artinya adalah membenarkan. Kedua adalah berislam, artinya adalah berpasrah diri. Iman artinya membenarkan, para ibu. Islam artinya pasrah. Jangan mengartikan iman itu aman, Islam itu selamat. Jangan, para ibu sekalian. Salah itu. Kalau ada papan tulis, saya jelaskan kesalahannya di mana. Ya, tapi cukup. Iman tidak bisa diartikan aman. Aman itu akibat iman. Jika beriman baru aman. Kalau tidak beriman, mana ada aman? Begitu. Ada peribahasa dalam bahasa Arab. Katanya, idza dha'al iman fala aman. Jika hilang iman, jika iman itu hilang, tidak ada, maka tidak akan ada aman. Begitu. Jika iman itu tidak ada, maka aman tidak akan terwujud. Mungkin kalau coba sedikit bertanya dan jawab oleh kita sekarang. Sekarang ini, kita ini hidup dalam keadaan aman atau tidak aman, Pak Ibu? Kita ini aman atau tidak aman? Aman? Keadaan di sekitar kita, keadaan lingkungan negara kita, masyarakat kita, ya. Bayangkan misalnya ketinggalan barang. Apa? Sebentar langsung, bes. Jangankan kita lupa, ada pada diri kita saya dijamret orang, betul tidak? Bahkan di kantor polisi saya baca, Pak Ibu, kantor polisi itu ada yang menulis gini, hati-hati dengan barang bawaan Anda, katanya, karena penjahat ada di mana-mana. Ini kan membuat kesan bahwa berarti di mana-mana tidak aman, kan? Ada itu di daerah sana, yang jelas Jabodetabek lah. Saya tidak perlu sebutkan di mana. Hati-hati barang bawaan Anda karena penjahat ada di mana-mana. Menunjukkan bahwa keadaan itu tidak aman, dan itu yang memberitahunya polisi. Bahwa sendal bagus sedikit hilang, uang ketinggalan les, ya. Bagus sedikit les, dan seterusnya. Ini menunjukkan iman kita krisis. Nah, mudah-mudahan kita merasa aman dalam diri kita karena kita punya iman. Tetapi kalau kita lihat apa yang ada di sekeliling kita. Nah, para ibu sekalian, jadi iman itu tidak diartikan dengan aman. Karena secara bahasanya bukan begitu. Amina ya'manu amnan. Berarti aman itu berasal dari kata amina. Jelas. Sedangkan iman itu berasal dari kata amana. Yu'minu imanan. Sama atau tidak? Tidak sama. Karena tidak sama, artinya juga tidak sama. Kalau amanah, amanah, artinya kalau ketemu dengan ba, setelah kata amanah, para ibu diperhatikan dalam Al-Quran, kalau ada kata amanah, yu'minu, yu'minuna, dan seterusnya, lalu setelah kata itu bertemu dengan ba, huruf ba setelahnya, itu artinya adalah at-tasdiq. At-tasdiq itu artinya membenarkan. Membenarkan itu aktif, aman itu pasif, betul? Aman, pasif atau aktif? Pasif. Membenarkan, bahkan keterangan, dia hanya keadaan saja. Tapi kalau membenarkan, aktif. Dia perlu subjek, dia perlu objek, dia perlu kesadaran, dia perlu ilmu, dia perlu perjuangan, betul tidak? Dia perlu resiko, dia perlu ketahanan, dan seterusnya. Inilah iman. Jadi iman secara bahasa adalah at-tasdiq. Kalau secara bahasa, secara istilah, tentu saya tidak akan bahas ini soalnya. Saya ingin tujukan bahwa iman dan Islam itu adalah penyebab kita selamat. Itu yang saya tuju. Nah, kalau secara bahasa, secara istilah, iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan mulut, diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Tiga-tiganya harus ada dalam waktu yang sama, Pak Ibu. Jangan mengaku iman tetapi amalannya tidak ada, berarti bohong begitu. Nah, jadi tiga-tiganya itu harus ada dalam waktu yang sama, ada yakin, berucap, dan tindakannya benar. Islam itu secara bahasa bukan selamat. Ini ilmu, tidak bisa dibantah. Salima ya selamu salamatan. Kalau artinya selamat itu dari kalimat salima, bukan dari kalimat yang dimaksud. Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Nah, kalimat Islam berasal dari kata aslama. Aslama dengan salima beda. Kalau salima selamat, kalau aslama berpasrah diri. Sama nasibnya dengan iman tadi. Kalau orang mengatakan selamat, selamat itu kan keadaan. Betul ya, selamat, sama dengan aman. Tapi kalau berpasrah diri, itu aktif. Berarti dia adalah harus ada upaya. Apa bentuk dan bukti bahwa Anda berpasrah diri pada Allah? Di situ ada keyakinan, di situ ada perbuatan, di situ ada tindak, dan seterusnya. Oleh karena itu, Islam yang seperti itu adalah akan membuat kita selamat. Tapi Islam tidak seperti itu, ya tidak selamat. Silakan buka ayatnya. Ayatnya dulu silakan catat, 3 ayat. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Surat 2 ayat 112. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim walahum yahjarun." Tiga, para ibu. Satu, Allah berikan dan Allah janjikan pahala, ya kan? Dua, Allah akan lenyapkan rasa takut. Tiga, Allah akan pangkat rasa sedih. Jadi kita akan mendapat pahala dari Allah, kita tidak akan mempunyai rasa, tidak akan dirundung rasa takut, dan kita tidak akan sedih kalau apa? Kita berpasrah diri kepada Allah. Nah, ini kan yang sekarang tidak ada, Pak Ibu. Atau yang sekarang krisis lah. Takut di mana-mana ketakutan. Ya, sampai ada yang takut tidak makan, takut tidak hidup, takut mati. Ya, sekarang serba susah, Pak Ibu. Hidup susah, mati susah. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang harus kita ingat. Jadi jika kita muslim, maksudnya berpasrah diri, memasrahkan diri. Bala man, barang siapa aslama memasrahkan wajahu, wajahnya. Wajah ini bukan hanya wajah kita saja. Dalam bahasa Arab, Pak Ibu, kalau ingin mengatakan sesuatu yang menyeluruh, Allah sebutkan atau disebutkan bagian terpenting daripada sesuatu itu. Yaitu yang terpenting itu adalah wajah. Nah, oleh karena itu wajahnya maksudnya adalah zahirnya maupun batinnya. Lahir batin manusia itu pasrah pada Allah Subhanahu wa taala sembari berlaku perbuatan muhsin. Baru orang itu akan dapat pahala, dia akan tidak takut menghadapi masa depan, tidak akan sedih menghadapi masa yang lampau. Orang sudah maju ini masih saja mengingat, menyesali, sedih terhadap perkara yang lalu. Padahal bagi orang yang beriman kepada Allah, yakini itu sudah takdir. Kita kan punya kunci, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada yang punya, Allah Subhanahu wa taala. Orang Allah yang ngambil kok malah masih sedih terus. Berarti kan enggak paham namanya. Dia harusnya maju ke depan, melakukan sesuatu yang lebih baik. Ini masih bisa dia nengok ke belakang. Itu berarti adalah belum paham. Jadi, para ibu sekalian, ini adalah dampak bahwa orang yang muslim itu adalah jika dia benar-benar muslimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, artian berpasrah diri, maka dia tidak akan sedih, dia tidak akan takut. Ke depan ngapain takut? Semua milik Allah kok. Besok milik Allah, kan begitu. Sehingga tidak ada khawatir. Kalau kita benar-benar menginjakan kaki di atas jalan Allah, tidak usah takut. Allah menjamin kita. Lihat, coba bayangkan. Yang disebut dengan istri Ibrahim bernama Hajar. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim di Mekah. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, tinggalkan istrimu di suatu lembah, tidak ada tumbuhan sama sekali, gersang. Padahal air itu adalah kehidupan, Bapak Ibu. Hijau itu adalah kehidupan. Nah, ternyata gersang. Barangkali yang pernah haji, alam asli daripada Makkah itu batu. Kalau sekarang sudah bukan jadi batu, Bapak Ibu. Sekarang ini macam-macam. Dulunya adalah waktu, kalau waktu saya masih di sana 90-an itu waduh, kumuh. Kalau bahasa kita sekarang kumuh. Sekarang sudah mentereng, pencakar langit mengelilingi Masjidil Haram sekarang. Gunung yang namanya batu sekarang sudah bolong-bolong, penuh dengan buha, penuh dengan jalan terowongan. Saya tidak bicara sekarang. Dulunya biwadin khairin dzarain. Itu dulunya itu adalah kering kerontang, tidak ada air.